para pa para pa para pa pa pa para pa para pa para pa para pa pa pa para pa. All right, come on, yo yo yo, here we go. Sudah ku kenal, lucu hati senyumnya sangat ku hafal. Kalau meringis cantiknya kekal, kalau menangis bikin ku gatal. Aku pun jatuh cinta, setiap hari jadi rajin ku berkaca. Kalau bertemu aku tak terbata. Kamu cantik gelita. Kamu memang sudah tidak tahan. Siapkanlah dirimu untuk kata-kata-katakan. Duluan nyatakan, duluan laki-laki harus berani menyatakan. Kita memang asik berteman, tapi ku selalu menyimpan perasaan. Daripada penasaran, lebih baik dilakukan percobaan. Ambil cepat kesempatan sebelum orang lain yang nyatakan. Kamu memang sudah tidak tahan. Siapkanlah dirimu untuk kata-kata-katakan. Duluan nyatakan, duluan kamu menyatakan, duluan kamu katakan, duluan nyatakan, duluan kamu katakan, duluan menyatakan, duluan kamu katakan. Sesungguhnya aku pun sayang kamu, sebenarnya aku pun suka kamu. Teruskan kata-katamu padaku. Lupakan, lupakan, lupakan yang ku katakan. Lupakan, lupakan, lupakan yang ku katakan. Bercanda, bercanda, aku cuma bercanda. Bercanda, bercanda, aku cuma bercanda. Gembira, aku tetap gembira.